Anda suka torang dua baku sayang. Biar bagi kita pehati nyanda mau balai. Karena kita sayang, kita cinta. Aku sayang.